Karena anak bongkot ini apa? Berhubungan dengan tentunya dengan anak yatim. Yang namanya anak dibungkut kan masih kecil ya kan. Kalau sudah besar enggak mungkin dibungkut. Ya. Anak bungkut tentunya masih kecil. Kalau orang besar hilang berarti apa ini? Terlantar berarti ya. Terlantar. Bingung enggak tahu jalan. Jadi berhubungan kuat dengan perkara-perkara tentang masalah anak yatim. Waman laa ilaahum minal atfali wal mu'jizati. Dan juga orang-orang yang di sana tidak mempunyai keluarga dari kalangan anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah. Wa min dalika inayatul Islam bi amril lagid. Sehingga dengan adanya hukum ini sebagai perhatian dari agama kita, agama Islam, yaitu untuk memerintahkan atau dalam menerangkan perkara anak bungut. Wal lagidu huwa atiflul ladhi yujadu mandudan au yudillu an alihi wala yu'rabu nasabuhu fil halatain. Yang disebut dengan lakit atau anak bungut yaitu tentunya anak kecil atau bayi yang di sana didapati dibuang, ya, atau terpisah dari keluarganya yang tidak diketahui nasabnya. Ini anak siapa ini? Dari mana anak ini? Anaknya siapa? Orang mana? Tidak diketahui nasab. Maka di sini dibicarakan dari dua keadaan. Yang pertama, yajibu ala man wajadal lakit ala tilkal hal ayyakudahu wujuban kifaiyan. Yaitu wajib bagi orang yang mendapatkan anak pungut pada kondisi demikian ini adalah dia mengambilnya. Dan hukumnya hukum wajib kifayah, hukumnya wajib yang apabila ada seseorang yang telah mencukupi untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka yang lainnya sudah gugur dari kewajiban. Kalau misalnya menemukan orang yang tidak mampu, berarti tidak cukup satu orang ya kan? Nemu anak ini, dia nggak sanggup untuk apa? Untuk memelihara, akhirnya diberikan kepada orang yang mampu untuk memelihara dan mengurusi. Apabila seseorang tersebut sudah bisa mengurusi, maka sudah gugur yang lainnya. Idza qama bihi mayakfi sakatul ism minal batin. Apabila sudah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut dengan cukup, maka yang lainnya sudah tidak dituntut kewajiban tersebut, artinya tidak berdosa. Waman tarokahul kullu asamu atau asimu maka imkani akhdihim lahu. Dan jika seluruhnya tidak melaksanakan, tidak ada yang mau mengambil padahal mereka mampu sebenarnya kalau mengambil anak bungsu tersebut. Kemudian mereka meninggalkannya, tidak mau melaksanakannya, maka seluruhnya berdosa. Pada daerah tersebut. Liqali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Wa umumul ayat yadullu 'ala wujubi ahdil lakit. Maka keumuman ayat ini menunjukkan atas wajibnya mengambil anak pungut, anak yang dibuang. Li'annahu minat ta'awun alal birri wat taqwa, karena perbuatan ini termasuk tolong menolong di dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Wali'anna bi'adihi ihya'u linafsihi, karena di dalam mengambil anak buangan tersebut, ini berarti dia apa? Menghidupkan suatu jiwa, menyelamatkan jiwa seseorang. Dan menyelamatkan jiwa seseorang ini besar pahalanya, besar pahalanya. Wakana wajiban ka'id amihi innad darurati watijaihi minal gharti. Dan ini sebuah kewajiban menyelamatkan jiwa seseorang, seperti seseorang yang memberikan makan kepada orang lain tatkala masa-masa yang benar-benar dibutuhkan. Dalam keadaan kelaparan, tidak ada yang dimakan, kemudian dia mengasih makan, berarti ini menghidupkan jiwa seseorang. Atau seseorang yang menyelamatkan orang lain dari tenggelam, menyelamatkan orang lain dari peristiwa tenggelam. Untuk menyelamatkan orang lain yang tenggelam ini ada apa, cara-cara khusus ya. Tidak semua orang bisa menyelamatkan orang tenggelam, dan hati-hati menyelamatkan orang tenggelam, karena orang tenggelam adalah orang yang panik, orang dalam keadaan sudah putus asa. Dan sifatnya orang tenggelam ini apa? Dia akan memegang apa saja yang dia bisa pegang, sehingga orang yang apa, menolong orang yang tenggelam ini hati-hati, kalau dia dipegang tidak bisa bergerak, akhirnya tidak bisa renang semua, akhirnya bahaya seperti itu. Harus dengan cara-cara yang dia bisa. Kalau seandainya dia tidak bisa, tidak mampu untuk apa, untuk mengambil atau menyelamatkan orang yang apa, tenggelam, maka nyuruh orang lain yang bisa, tidak harus dirinya, karena dirinya tidak mampu. Tidak, jangan memaksakan diri. Ada orang tenggelam di bengawan sini, sedangkan dia gak pintar berenang ya, karena malas saja, akhirnya nyebur, akhirnya setelah mendekati langsung dipegang tangan apa? Tangan kalau dipegang orang ya, gimana dia bisa berenang? Terlebih-lebih kalau yang apa, kalau yang tenggelam ini begini nyikap orang yang mau menolong, bisa celaka semua. Ini harus hati-hati. Walakitu hurran fi jami'il ahkam li anna al-qadhiyata hiya al-asl wa riku 'aridun fa idza lam yu'lam fal aslu 'adamuhu. Dan anak yang dibuang, yang dipungut, ini hukumnya anaknya berarti merdeka pada seluruh hukum, pada asalnya anak ini merdeka. Dan hukum merdeka ini hukum pada asalnya. Sedangkan hukum tentang rik atau perbudakan ini tentunya di sana ada sebab. Maka tatkala tidak diketahui sebab-sebabnya, belum diketahui, maka tidak boleh anak buangan tersebut dihukumi sebagai budak, tidak boleh. Sehingga pada asalnya anak yang terlantar atau dibuang ini dihukumi sebagai anak yang merdeka, karena berbeda hukum orang merdeka dan hukum budak ya. Kalau hukum budak nanti akhirnya apa? Ya, dimiliki oleh seseorang kemudian diperlakukan seperti budak. Ini ya, seperti ini tidak boleh. Mumpung saya ini banyak pekerjaan, ditemukan anak kecil dimanfaatkan, diperlakukan sebagai budak, maka yang seperti ini tidak boleh. Maka dihukumi sebagai orang merdeka. Wa ma wajada ma'hu min al-mal aw wajada hawlahu fa huwa lahu aman bizahir. Dan seseorang bila mendapatkan anak yang dibuang, anak yang terlantar, sedangkan anak tersebut membawa harta misalnya kan, mungkin ada apa gelangnya, ada kalungnya emas, atau mungkin sengaja ada orang yang membuang kemudian apa dikasih kantong ada uangnya ya, ada orang seperti itu, orang yang pun nggak bertanggung jawab. Dan siapa saja yang apa, menemukan minta bekali uang misalnya, dia nggak mau anak misalnya, tinggal pergi, bisa seperti itu kan. Maka harta yang ada pada anak ini dihukumi miliknya anak tersebut, bukan miliknya si penemu. Wah mumpung ini masih bayi, ini nggak tahu ini uangnya banyak, ada perhiasan. Dan apa yang ada di sekitar pada anak pungut tersebut atau anak terlantar atau anak yang dibuang tersebut, di sana ada harta, maka hukumnya harta tersebut milik anak tersebut, milik anak tersebut. Ini sebagai aman, sebagai dohir. Dohir hukum Islam dihukumi dengan dohirnya. Wali anna yaduhu alaihi, dan karena anak tersebut apa istilahnya berkuasa atas harta tersebut walaupun dia masih kecil. Seperti apa? Seperti anak yatim yang ditinggal orang tua yang dia mempunyai banyak harta, maka dia berkuasa atas harta yang dia tinggalkan oleh orang tuanya walaupun masih anak-anak, walaupun masih bayi. Seperti itu. Fayunfiqu alaihi minhu multaqituhu bil ma'ruf li wilayatihi alaihi. Maka seorang yang menemukan anak yang dibuang atau anak yang dilantar, maka adalah dia apa? Dia berinfak, mengurus anak yang ditemukan tersebut, tentunya diperlakukan dengan baik. Karena ini adalah termasuk kekuasaan dia sebagai orang yang mengurus dan mengatur, mengurus dan menjaga anak tersebut. Fa'ilam yujad ma'ahu syai'un faqali min baitil mal. Jadi kalau seandainya anak tersebut dibuang, kemudian di sana ada harta ya, bersamanya ada harta, maka orang yang menemukan tersebut berhak untuk apa? Menggunakan harta tersebut untuk mengurus anak pungut tersebut. Karena pada dasarnya memang harta itu untuk mengurus dirinya, namun tidak untuk dirinya sendiri, untuk mengurus anak tersebut. Dan apabila anak yang dibuang tersebut memang tidak ada padanya suatu harta, tidak ada harta, tidak ada apa, maka kalau orang tersebut tidak mampu dan tidak mempunyai biaya, maka bisa diambilkan biaya tersebut dari baitul mal, dari kas negara. Ini Islam. Jadi kas negara boleh diambil untuk kemaslahatan seorang yang membutuhkan. Liqali Umar radhiyallahu anhu lilladzi akhadha al-lakit lima wajadahu, sebagaimana perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu tatkala berkata kepada seseorang yang menemukan anak buangan yang dia dapatkan. Maka perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Elhab bahwa khurun walaka wala'uhu wa'alayna nafakatuhu." Pergilah, uruslah dia. Maka anak tersebut anak merdeka. Dan kalau anak tersebut mempunyai harta, maka punyamu. Sedangkan nafkahnya atau biaya pemeliharaan ini ditanggung kami. Jadi ditanggung siapa? Ditanggung khalifah, ditanggung negara. Yakni al-wala'uhu ay wilayatuhu, maksudnya kekuasaanmu. Maksudnya engkau berhak untuk apa? Untuk mengatur, mengurus dan menjaga. Sedangkan nafkahnya ditanggung oleh negara. Wa'alaina faqatu min baiti malil muslimin, yaitu diambil dari baitul mal kaum muslimin atau kas negara. Maksudnya kas negara itu sebenarnya kasnya kaum muslimin yang dikumpulkan di, yang dikelola oleh negara, bukan kasnya negara, bukan kas milik negara ya kan. Kalau baitul mal itu kasnya kaum muslimin, bukan miliknya negara. Sehingga siapa saja, kayak namanya baitul mal, siapa saja yang benar-benar membutuhkan, maka dikembalikan kepada haknya muslimin. Wa fi lafzi anna Umar radhiyallahu anhu qala wa alaina raja'uhu, yakni fi baitil mal. Dan di dalam lafaz yang lain, wali Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, wa alaina radha'uhu, dan kewajiban kami yang apa, radha itu membayar susuan. Kalau bayi masih kecil kan perlu apa? Perlu disusu oleh orang. Maka biaya susuan ini ditanggung oleh Baitul Mal atau kas kaum muslimin yang dikelola oleh negara. Yakni fi Baitul Mal, yaitu oleh Baitul Mal. Fala yajibu 'alal mu'taqid al-infaq 'alaihi wala ida'ihi wala ida'uhu. Bal yajibu 'ala dzalika fi Baitul Mal. Maka tidak wajib seorang yang menemukan tersebut harus membiayai anak yang ditemukan tersebut. Dan juga tidak boleh untuk apa? Untuk ditelantarkan. Bahkan yang wajib untuk membiayai adalah Baitul Mal atau kas kaum muslimin di suatu negara. Fa'in ta'adzara wajabat nafaqatuhu ala man alima bihalihi minal muslimin. Kalau Baitul Mal sendiri tidak ada misalnya, tidak ada Baitul Mal nih, negara sudah kacau ya kan, Baitul Malnya habis, uangnya dibelikan untuk persenjataan dan untuk apa, membiayai tentara di medan perang misalnya, sehingga tidak tersisa Baitul Mal, tidak ada uang, maka negaranya habis. Maka wajib bagi orang yang mengetahui hal tersebut dari kaum muslimin, bagi yang apa, mampu, siapa saja yang mampu untuk membiayai anak pungut tersebut. Misalnya ada orang yang kaya, sudah biayanya tak tanggung, kamu tetap pelihara, nanti biayanya saya yang tanggung. Misalnya seperti itu. Liqalihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2 tersebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Walima fi tarkil infaqi 'alaihi min halakihi, karena dengan tidak membiayai anak pungut tersebut, akhirnya apa? Akhirnya bisa mati dan binasa, tidak ada yang ngurus. Wali anna infaqi 'alaihi min babil musawati fakir ridhaif, dan karena membiayai anak tersebut ini termasuk dari adab-adab seperti adabnya orang yang menjamu tamu, seperti adabnya orang yang menjamu tamu. Wajib. Wa hukmuhu min nahyadiddin, dan hukum anak pungut ini ditinjau dari sisi agama. Annahu in wajada fi dari Islam au fi baladi kufar yakfiru fi hal muslimun fa huwa muslim. Dan jika seseorang tersebut mendapatkan anak tersebut di negeri Islam atau di negeri kafir, tapi di sana banyak orang muslimnya, maka anak tersebut dihukumi sebagai muslim. Anak tersebut dihukumi sebagai muslim. Walaupun anak ditemukan di negeri kafir, namun ternyata di situ penduduknya banyak orang muslim, maka anak tersebut dihukumi sebagai muslim. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Seluruh setiap anak yang dilahirkan ini dilahirkan ke dalam keadaan suci. Itu sebagai muslim. Jadi pada asalnya bayi ditemukan di negeri Islam atau di negeri kafir yang banyak muslimnya, maka dihukumi sebagai muslim. Fa'in wujida atau wajada fi baladi kufar khalisatan au yaqilu fiha adadul muslimin fa huwa kafir taba'an lidar. Dan apabila anak tersebut ditemukan di negeri kafir yang benar-benar negerinya benar-benar negeri kafir, penduduknya semua kafir, atau didapatkan di negeri kafir sedangkan jumlah penduduknya yang muslim hanya sedikit, maka anak tersebut dihukumi sebagai anak kafir, sebagai anak orang kafir atau sebagai anak kafir karena mengikuti negerinya. Wa hadanatuhu takunu liwajidihi idza kana umayyinan. Atau idakan aminan, maka kalau dia dapatkan anak tersebut di negeri kafir, maka yang berkewajiban untuk mengurusnya adalah orang yang menemukannya, apabila memang orang tersebut dipercaya. Li'anna Umar radhiyallahu anhu aqara bil aqara al-laqib bi yadi Abi Jamilah ina alima annahu rajulun shalih wa qala laka wala uhu ay wilayatuhu wala sababa ilaihi wa kana aula bihi. Karena Khalifah Umar radhiyallahu anhu menetapkan anak pungut tersebut di tangan atau diurusi Abu Jamilah, julukan seorang sahabat. Tatkala dia mengetahui, yaitu Umar mengetahui bahwasanya Abu Jamilah ini adalah seorang yang rajulun shalih, orang yang shalih. Jadi ada seseorang menemukan anak di negeri kufar ya, maka oleh Umar diberikan kepada pengurusannya diberikan kepada Abu Jamilah karena dia adalah orang yang sholih. Wakala maka Umar berkata walaka walauhu. Maka kekuasaan mengurusi ada di tanganmu. Sehingga orang yang soleh tersebut orang yang paling berhak untuk mengurus anak temuan tersebut. Agar apa? Agar dididik dengan soleh, dididik menjadi orang baik, dididik amanah. Karena anak tersebut akan menjadi baik dan tidak ini tergantung orang yang mendidik dan memelihara. Walaupun anaknya orang soleh kemudian dididik oleh orang rusak, akhirnya menjadi rusak. Sebaliknya, anaknya orang rusak dididik dengan baik-baik, maka akan menjadi baik. Sehingga orang yang mendidik memelihara ini diutamakan seorang rajulun soleh, orang yang soleh. Wa yanfiqu alaihi wajiduhu mimma wajada mahu min nafaqi min naqadin aw ghairihi li'anahu walihi li'anahu waliyuhu wa yanfiqu alaihi bil ma'ruf. Dan hendaknya orang yang mendapatkan tersebut, anak pungut tersebut, dia membiayainya dari apa yang dia temukan jika anak tersebut memang mempunyai harta atau bersamanya ada harta. Karena orang yang menemukan tersebut berarti wali anak pungut anak yang dibuang tersebut sebagai walinya. Sehingga walinya ini membiayai kepada anak buangan tersebut dengan baik. Wa in kana wajiduhu la yasluhu li hadanatihi li qalihi fasiqan aw kafiran wal makit muslim lam yuqirru bi yadihi. Apabila orang yang mendapatkan anak buangan tersebut tidak pantas untuk memeliharanya sebagaimana si yang mendapati anak buangan tersebut adalah orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang jelek, orang kafir. Sedangkan anak buangan tersebut ternyata anaknya orang muslim, maka tidak boleh diserahkan kepada si penemu tersebut karena keadaannya fasik dan kafir. Li'intifa'i wilayatul fasik wa wilayatul kafir ala muslim. Karena tidak ada kekuasaan bagi orang fasik dan orang kafir ini menguasai orang muslim. Li'annahu yaftinuhu ala dinihi. Karena orang yang fasik dan orang kafir nanti akan Allah akan memberikan cobaan dan ujian pada agamanya. Tentunya akan merusak agama orang anak yang ditemukan tersebut. Diajari kejelekan, diajari kekafiran, maka tidak berhak orang kafir, orang fasik memelihara anak temuan orang muslim. yang Ustaz. Yang ditemukan bayi itu perempuan. Ya. Saatnya nikah apa yang menemukan itu wajib mahar atau menikahkan? Dua. Yang menemu bayi atau anak itu perempuan. Ya. Saatnya nikah apa yang menemukan itu wajib menikahkan atau mahar? Atau wali yang menikah. Sudah baik. Kalau memang ditemukan apa orang tuanya, dikembalikan orang tuanya. Misalnya orang tua enggak ketemu berarti walinya yang menemukan tadi. Jadi walinya ya yang menemukan tadi, yang melihara sejak kecil, yang menemukan ini sebagai walinya. Wali nikah. Iya, yeah, wali nikah. Mengganti orang tua. Iya, yeah, mengganti orang tua. Itu yang pertama kali menemukan yang bertanggung jawab. Saya ditemukan bayi yang pertama kali itu. Iya. Untuk pemeliharanya. Ya kalau memang dia amanah dan bisa dipandang sebagai orang yang sholih dan mampu. Iya. Kalau kita kan diserahkan ke pemerintah. Nanti pemerintah yang mengurus anak tersebut, apakah itu nanti diumumkan mengapa ada yang mau mengadopsi atau tidak gitu. Ya kalau hukum Indonesia seperti ini, padahal yang nanti kalau diserahkan pemerintah akhirnya ditaruh mana, di dinas sosial atau yatim piatu itu ya, atau kalau ada yang mengadopsi. Memang karena kondisinya seperti itu, ya seharusnya diutamakan orang yang baik-baik yang bisa mengurusi. Kalau asal ada yang mau mengadopsi, nanti terkadang yang mengadopsi ada tujuan-tujuan tertentu ya, bisa gitu. Jatuh ke tangan orang yang fasik, makanya anak tersebut dipekerjakan atau diperlakukan tidak adil atau zalim.